Ada rencana kita pergi kemana saja. Kita pergi bersama, walau kemana, asal berdua. Malam minggu yang cerah ini, kita pergi bersama, walau kemana, asal berdua. Malam minggu yang